إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله تبارك وتعالى ketika menerangkan tentang pengharaman khamar atau minuman keras, Allah Subhanahu wa taala menjadikan secara bertahap dan berkala. Di awal-awal kemunculan Islam, bahkan sebelum kemunculan Islam, khamar atau minuman keras Allah Subhanahu wa taala halalkan. Diminum sebagaimana minuman yang lainnya. Bahkan dijadikan sebagai hidangan istimewa untuk menjemput tamu. Dalam Al-Qur'anul Karim tepatnya surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqaran wa rizqan hasana." Kata Allah Tabaraka wa taala yang artinya, dan dari tumbuhan kurma dan juga anggur kalian bisa menjadikan minuman yang memabukkan serta rezeki yang baik. Minuman yang memabukkan, Allah Subhanahu wa taala melegalkan, menghalalkan, membolehkan di awal kemunculan Islam. Warizqan hasana, bahkan kalian bisa menjadikan minuman keras dalam perniagaan sebagai sumber kehidupan kalian. Namun para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in ketika melihat tentang darar yang ditimbulkan buah daripada meminum minuman keras, mulai dari pemobat teler, menghilangkan akal, melenyapkan harta, menghambur-hamburkan harta dan lain sebagainya. Lantas sebagian sahabat di antara mereka adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, demikian juga Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu dan beberapa para sahabat yang lainnya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, "Ya Rasulullah, aftina fil khamar fa innaha mudhibatun lil aql wa maslabatun lil mal." Beberapa para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, berikanlah kami fatwa tentang minuman keras, karena sungguh minuman keras melenyapkan akal. Minuman keras menghambur-hamburkan harta." Ini yang terjadi di zaman tersebut. Para sahabat pun meyakininya, mengetahuinya, bahwasanya meminum minuman keras menghilangkan akal sehat, meminum minuman keras menghambur-hamburkan harta. Setelah ini turun dari Allah Tabaraka wa taala pengharaman tentang khamar atau minuman keras secara bertahap dan berkala. Datang hadis dari riwayat Imam At-Tirmizi, datang juga dari Abu Daud dan Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lamma harramallahu taala al-khamar fa qultu Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafia Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, ketika Allah Subhanahu wa taala mulai mengharamkan tentang khamar, akhirnya aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terangkanlah kepada kita tentang minuman keras dengan keterangan yang jelas." Mulailah turun ayat pertama kali. Tentang tahapan pertama kali keharaman minuman keras dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Kata Allah Tabaraka wa taala, mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang turun kepada beliau, akan bertanya kepada engkau tentang khamar atau minuman keras. Katakanlah, di dalam minuman keras terdapat dosa besar, namun terdapat juga manfaat. Terdapat manfaat bagi umat manusia. Hanya saja dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ini ayat pertama kali turun. Menerangkan bahwasanya di dalam minuman keras terdapat dua unsur, baik dan buruknya. Buruknya terdapat dosa, namun kebaikannya terdapat manfaat bagi umat manusia. Dari sisi bisa dijadikan sebagai penjamu tamu yang istimewa, bisa juga dijadikan sebagai sumber mengais rezeki sebagaimana yang turun dari awal-awal surat Makkiyah, surat An-Nahl. Belum jelas, belum gamblang, masih mengganjal di hati Umar. Akhirnya kata Umar, "Qultu Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafia." Umar pun berdoa sebanyak dua kali. Setelah doa yang pertama, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang minuman keras dengan keterangan yang gamblang, yang jelas." Akhirnya turun ayat yang kedua dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai segenap orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian sedang teler, sedang mabuk, tidak tahu, tidak sadar apa yang kalian ucapkan. Dalam salat terlarang untuk mendatangi salat tersebut dalam keadaan sedang terpengaruh dengan pengaruh minuman keras. Namun belum gamblang, belum jelas apa sih hukumnya dari khamar tersebut. Bisa membuat teler, iya, tapi hanya dilarang pada waktu-waktu sholat saja. Akhirnya kali ketiga Umar pun, Ibn Khattab radhiyallahu anhu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafia." Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang minuman keras di dalam Al-Qur'an dengan keterangan yang jelas. Akhirnya turunlah ayat yang paling terakhir tentang pengharaman minuman keras semenjak turunnya ayat tersebut. Di saat itu, sampai hari ini, sampai bahkan tegaknya hari kiamat, khamar adalah haram di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisur wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyukiya bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun." Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat terakhir tentang pengharaman secara pasti dan mutlak tentang pengharaman minuman keras, sesungguhnya saja perjudian, minuman keras, mengundi nasib, demikian juga penyerahan terhadap penyembelihan terhadap berhala-berhala adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Jauhilah, semoga kalian beruntung. Sesungguhnya saja syaitan menginginkan dari perjudian dan juga minuman keras menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Terakhir Allah Subhanahu wa taala tutup dengan ucapannya, "Maukah kalian berhenti? Maukah kalian berhenti? Maukah kalian berhenti?" Umar ibn Khattab dengan begitu gembiranya mengatakan, "Allahumma intahaina intahaina. Ya Allah, kami berhenti. Ya Allah, kami berhenti." Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang barusan kita sebutkan tentang hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang datang dari beberapa periwayatan dalam buku-buku sunnah, buku-buku hadis, alur cerita bahwa ketika turun pertama kali ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Diterangkan dalam minuman keras terdapat dua unsur, kebaikan dan keburukan. Keburukannya adalah dosa, kebaikannya adalah manfaat bagi umat manusia. Di antara kebaikannya adalah bisa menjamu tamu dengannya, minuman yang istimewa. Di antara kemanfaatannya adalah bisa dijadikan sebagai sumber rezeki, dijadikan sebagai bahan perniagaan. Awal turun ayat ini, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan warga Imam Muslim, dia menghidangkan hidangan makanan, kemudian dia memanggil beberapa orang sahabatnya datang ke rumahnya, disuguhkan hidangan makanan. Di antara yang dihidangkan adalah khamar atau minuman keras. Akhirnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, di awal-awal turunnya ayat tersebut, mereka pun meneguk minuman keras. Tiba waktunya untuk sholat, akhirnya mereka pun pergi untuk sholat. Salah seorang di antara mereka ditunjuk untuk menjadi imam, akhirnya kocar kacir dalam bacaannya karena dibawa pengaruh minuman keras. Di antara mereka membaca dalam Al-Qur'an, di antara mereka ketika membaca sebagai imam, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun nahnu na'budu ma ta'budun, membuat mereka tidak paham apa yang mereka baca, membuat mereka kocar kacir apa yang mereka baca. Akhirnya maknanya pun salah, maknanya pun tidak benar, maknanya bahkan fatal. Wahai orang-orang kafir, kami menyembah apa yang kalian sembah. Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kalian sembah. Dibawa pengaruh minuman keras. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat bahwasanya pengaruh atau minuman keras begitu buruk, bahkan dalam ibadah pun tidak benar bentuk ibadahnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyan. Turun ayat yang kedua tentang pelarangan untuk meminum minuman keras menjelang waktu salat. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian dibawa pengaruh minuman keras, sedang mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian baca, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan dalam salat kalian. Ketika mendengar ayat ini, sahabat-sahabat, para sahabat dari Ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka masih meneguk minuman keras. Hanya saja mereka menghindar untuk terkena ayat tersebut. Mereka mencari waktu-waktu yang panjang antara waktu sholat sebelumnya dengan waktu sholat setelahnya. Mereka meneguk minuman keras selepas badai isya, agar masih memiliki waktu yang panjang sampai sholat subuh. Mereka juga meneguk minuman keras mulai dari selepas sholat subuh. Selesai waktu sholat, mereka meneguk minuman keras. Masih ada waktu sampai mendekati sholat duhur, sampai hilang pengaruh tersebut. Hanya saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belum puas dengan jawaban-jawaban seperti itu. Datang dari sahabat Al-Ansari namanya Auf bin Malik radhiyallahu an. Dia mengundang pada suatu hidangan makanan di rumah dia di Madinah, dataran tinggi, beberapa orang sahabat, dan di antara dia undang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dihidangkan makanan, diputar minuman keras. Setelah makan mereka pun meminum minuman keras. Setelah mereka dibawa pengaruh minuman keras, akhirnya sebagian mereka mengangkat suara bahwasanya kami lebih mulia. Kaum Ansar mengatakan kami lebih mulia daripada kaum Muhajirin. Kalian datang ke tempat tinggal kami, kami yang melindungi kalian, kami juga melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Muhajirin pun menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. Kami lebih duluan masuk Islam, bahkan kami yang lebih duluan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kalian membela. Tidak menerima keunggulan satu sama yang lainnya, akhirnya berantem, saling pukul memukul. Bahkan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu ketika itu dipukul oleh sebagian kaum Ansar, akhirnya membuat bibirnya berdarah. Kemudian mengatakan bahwasanya hanya karena pengaruh minuman keras kalian berani memukul saudara kalian. Akhirnya turunlah ayat yang paling terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah." Sesungguhnya saja syaitan menginginkan kepada kalian dari perjudian, demikian juga minuman keras, permusuhan dan saling kebencian. Inilah keinginan syaitan, melahirkan permusuhan, melahirkan kebencian, buah hasil dari mungkin sesuatu yang memiliki kemanfaatan di awal-awal turunnya agama Islam. Setelah turunnya ayat tersebut sebagai keputusan terakhir tentang hukum pasti minuman keras dari Allah Subhanahu wa taala tentang pengharamannya, terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Datang hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya kuntu saqil qaum fi baiti Abi Thalhah. Dahulunya aku adalah orang yang memutar minuman keras karena Abu Thalhah adalah pedagang besar pensortir besar, distributor besar, minuman keras di kota Madinah. Sahabat yang mulia Abu Talha. Namun itu sebelum datang agama Islam. Dia adalah orang yang banyak memasuk minuman keras dari luar, kemudian dia menjualnya di kota Madinah. Kemudian Anas bin Malik adalah anak tirinya. Dia mengatakan maksudnya sering datang orang ke rumahnya meminum minuman keras. Anas bin Malik pun yang ikut memutar, menuangkan minuman keras tersebut. Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya beberapa orang sahabat datang ke rumahnya, termasuk Abu Talha, termasuk juga Ubay bin Ka'ab, dan beberapa orang sahabat yang lainnya datang ke rumah Abu Talha hanya untuk membeli minuman keras dan meneguk minuman keras di rumah Abu Talha, karena dia adalah produsen minuman keras. Di tengah mereka sedang minum, di tengah mereka sedang asik meminum minuman keras, datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur seseorang. Kata orang tersebut, innal khamra qad hurrim, sesungguhnya minuman keras telah diharamkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi, apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu? Seketika itu Abu Talha memerintahkan Anas bin Malik radhiyallahu an, ya Anas, akhrijha ila syari. Kemudian kata Anas radhiyallahu anhu, fa jarar fi sikatil Madinah min tilkal khumur. Kata Anas bin Malik radhiyallahu, kata Abu Talha, akhirnya ketika itu Abu Talha memerintahkan kepadaku, wahai Anas, keluarkan seluruh minuman keras dari rumahku, tuanglah di jalan-jalan kota Madinah. Akhirnya jalan-jalan kota Madinah setelah turunnya ayat tersebut dipenuhi dengan banjir minuman keras. Banjir minuman keras. Istijabah dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain tentang setelah haramnya minuman keras. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Berapa fawaid yang bisa kita petik dari kisah yang luar biasa tentang disyariatkannya, tentang pensyariatan tentang diharamkannya minuman keras. Paling pertama adalah bahwasanya agama Islam adalah agama yang mulia, memperhatikan tentang hak-hak kepentingan hambanya. Datang syariat Allah Subhanahu wa taala dengan berkala, bertahap, menyebutkan bahwasanya minuman keras mungkin karena sudah mendarah daging di dalam sebagian orang, sudah menjadikan tradisi, sudah dijadikan sebagai adat istiadat, sudah masuk menjadi kebiasaan. Untuk menghilangkan tradisi tersebut butuh tahapan demi tahapan untuk dalam mengangkat hal tersebut. Demikianlah syariat Islam. Tidak serta-merta, kalau seandainya turun langsung pengharaman tentang minuman keras, tinggalkan minuman keras dalam keadaan ini adalah adat. Dalam keadaan ini adalah tradisi, dalam keadaan ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam diri mereka, sangat berat hal tersebut untuk langsung ditinggalkan. Inilah kemuliaan dalam agama Islam, memberikan waktu, memberikan peluang dalam hamba untuk memperbaiki diri, berbenah diri, menuju dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik. Di antara fawaid dari apa yang baru saja kita sebutkan tentang kisah pengharaman minuman keras adalah suatu kaidah yang datang dalam usul fikih, jalbul dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengangkat kemudaratan lebih didahulukan daripada mengamalkan kemaslahatan. Dari ayat yang pertama turun tentang Al-Qur'anul Karim menerangkan akan khamar adalah terdapat dosa besar, artinya dharar di dalamnya. Namun dia juga punya kemanfaatan yang lain. Di awal-awal Islam, di periode Makkah, Allah menyebutkan tentang minuman keras memiliki kemanfaatan dan seterusnya. Dari apa yang telah kita sebutkan di awal. Namun ketika itu memiliki dharar dan ternyata dharornya lebih besar daripada sekadar mendatangkan kemaslahatan, agama Allah Subhanahu wa taala lebih mengedepankan untuk tinggalkan yang maslahat tersebut demi untuk menghilangkan yang mudarat ini. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah yang dijadikan sebagai pegangan dan pedoman dalam agama Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Tentang pengharaman minuman keras, di antara fawaidnya juga adalah selalu mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam momentum ibadah meminum minuman keras. Kemudian tiba waktunya untuk ibadah. Yang mana ibadah seperti solat dituntut di dalamnya adalah untuk khusyuk, yang mana ruh dari solat adalah khusyuk. Ketika seseorang solat namun dia tidak sadar apa yang dia ucapkan akan hilang dari dia nilai-nilai kekhusyuan dalam solat. Artinya apa? Dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang tidak sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan masuk ke dalam solat, jangan mendekati solat kalau kalian tidak bisa memenuhi hak aku yang paling utama untuk khusyuk di dalam solat. Fawaid lain juga dari apa yang telah kita sebutkan tentang pengharaman khamar, Allah Subhanahu wa taala Dari apa telah kita sebutkan di depan, memberikan perhatian khusus kepada hamba-hambanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, lemah lembutnya kepada hamba-hambanya, memberikan peluang dan kesempatan bagi setiap hambanya untuk memperbaiki diri dari hal yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ibadallah, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa telah kita sebutkan pada khutbah pertama pada Jumat kita kali ini tentang manfaat ibrah serta pelajaran dari kisah tentang pengharaman khamar dalam minuman dalam Al-Qur'anul Karim secara bertahap, masih ada fawaid-fawaid yang lain yang lebih luar biasanya lagi, yang mudah-mudahan saja bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang mencari kemanfaatan di dalam Al-Quran, mencari kemanfaatan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Fawaid tersebut adalah ketika seseorang belum paham akan satu pembahasan di dalam agama Islam, ketika seseorang masih mengganjal sesuatu yang belum dia pahami di dalam agama Islam, tanpa perlu mencari jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk berserah diri kepadanya, meminta pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam perkara-perkara yang sangat penting, bukan untuk pribadinya, bahkan untuk kaum muslimin seluruhnya. Bukan cuma orang yang hidup di zaman tersebut dari kalangan kaum muslimin, para sahabat juga bermanfaat bagi orang-orang yang setelahnya dengan doa yang begitu ampuh dari dia. Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'a. Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang minuman keras dengan penjelasan yang gamblang. Bahkan kalau seandainya dibutuhkan untuk berulang-ulang, untuk mengulang-ulang doa tersebut minta pemahaman, dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemanfaatannya baik kepada diri dia pribadi, kemudian kepada kaum muslimin di zaman tersebut juga yang zaman setelahnya. Ketika seseorang belum memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang masih mengganjal tentang pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, meminta kepada Allah Zat yang memahamkan seluruh hamba-hambanya yang diberikan pemahaman. Fawaid lain juga adalah tentang istijabah dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ketika turun pengharaman secara mutlak tentang minuman keras. Bahkan dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menyebutkan ketika turun pengharaman minuman keras, para sahabat dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fama sa'ala as-sahabatu ba'da dhalika walam yata'arja." Para sahabat ketika turun pengharaman minuman keras, mereka tidak tanyakan lagi apa alasannya, kenapa lagi begitu, kok begini dan begitu. Tidak, langsung mereka meninggalkan minuman keras, langsung mereka tinggalkan bahwasanya itu adalah haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin butuh perjuangan dan pengorbanan. Minuman keras yang sebelumnya, contoh kecil dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu, dia adalah pedagang besar. Dia beli dari orang lain kemudian dia jual kembali. Tentunya membutuhkan modal, membutuhkan harta dalam hal tersebut. Ketika turun tentang pengharaman minuman keras, dia perintahkan kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, keluarkan seluruh minuman keras dari dalam rumahku. Tumpah, buang, singkirkan." Menunjukkan tentang bahwasanya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya pun itu membutuhkan pengorbanan, seandainya pun itu merupakan perjuangan, hanya saja ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu tentang halal atau haramnya, ikuti dan jangan mundur sedikit pun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.